أن الفاكر إليك إليك يا رب وأنت أني أني يغني أن الفاكر إليك إليك يا رب وأنت أني أني يغني الله يا عاشق المصطفى أبشر بنا وبشر بنيل المنى يا حسن المصطفى أبشر بنيل المنى قد رافق الصفا طفا الصفا وطاب وفد المنى قد رافق Ada satu qasidah untuk ibu kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Alaihi wa alihi. Di saat melahirkanku hayati, kita sering menyakiti kepada ibu kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Kasih sayangmu padaku, oh ibu, belayanmu aku rindu. Tak terbayang rintih tangismu di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayang padaku, oh ibu, belayanku aku rindu. Tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananku, kasih sayang lewat.

hidup ini terasa sendiri. Kemewahan dunia yang hanya sementara membuatku sesat dan terhina. Sesat dan terhina. Al-Fatihah untukmu, wahai Kiai Pajuang. Jasa ketulusanmu selamanya kan ku kenal. Assalamualaikum Muhammad. Guru, sungguh hasratku ingin menatap wajahmu, wahai Kiai. Nurutin musyri, rindu, betapa ku sangat rindukan dirimu. Marilah nanti Guru, sungguh asalku ingin menatapmu. النبي صلى عليه صلاة الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي صلى عليه Allah.

Ya Rabbi salli Ya Rabbi salli ala Muhammad.